Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita balik lagi berkumpul kembali dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan kita berharap dan berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin wa ajma'a al-muslimuna 'ala al-jawazi fil jumlati wa hal tajibu aw tustahabbu aw kayfa al-hal yunzur in kana al-wajidu fasiqan kuriha al-iltiqat ومن الأصحاب من منعه الالتقاط منعه الالتقاط وهو قوي وإذا التقط نزعت من يده كما ينزع مال ولده وإن كان الواجد حرا رشيدا وهو يأمن على نفسه عدم الخيانة فيها نذرا إن وجد في موضع يأمن عليها لأمانة أهله وليس الموضع مملوكا ولا دار شرك فالأولى في حقه أن يأخذها. Itu bacaan kita tuh. Sekarang kata Imam Taqidin Al-Isni wa ajma'al muslimuna, muslim semuanya telah berijma. Jadi kalau ijma'nya udah disebut muslimun, berarti itu ijma'. Apa namanya ijma tentang bahwa tidak ada satupun yang tidak tahu gitu. Ulama berijma soal wajibnya qadha sholat. Tapi ulama dalam kitab enggak nyebut ijma'ul muslimin, nyebutnya ijma'ul ulama alladzina yu'taddu bihim. Enggak nyebut ijma' muslim tapi ijma' ulama. Karena ini masalah memang ijma' sepakat. Tapi yang tahu bahwa ini kesepakatan itu ulama doang. Tapi kalau muslimun semuanya udah pada tahu. Hatta yang awamnya juga ngerti kalau luqatah itu dalam syariat adalah sesuatu yang disyariatkan. Artinya nemu barang di jalan yang itu bukan tanah orang, ada syariatnya bahwa kita mengambil dan menjaganya begitu. Cuman masalahnya pensyariatan luqatah ini hukum taklifnya buat kita apa? Kan begitu. Ijma'ul muslimuna 'alal jawazi fil jumlah, muslim semuanya telah berijma sepakat bahwa secara umum al-qotoh itu disyariatkan, tapi hukum taklifnya wa hal tajibu aw tustahab, apakah dia hukumnya wajib aw tustahab atau sunnah. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Rafi. Aw kaifal hal, atau tergantung keadaannya. Jadi sunnah atau wajib itu enggak mutlak, bergantung kepada keadaan. Nah, maka ini hukumnya, hukum taklifnya yunzur. Kata Imam Taqidin Al-Isni yunzur, dilihat. Berarti ini hukumnya ini kaifal hal, tergantung keadaan. Yunzur in kanal wajidu fasiqan, kalau yang nemu adalah orang fasik. Fasik itu secara sederhana definisinya adamu al-adalah, orang yang tidak adil secara agama. Tidak adil secara agama itu apa? Orang yang tidak adil itu adalah orang yang fasik. Muter-muter aja itu fasik, enggak adil. Adil adalah enggak fasik. Jadi fasik itu keluar daripada ketaatan. Standarnya yang dijelaskan oleh ulama sederhananya bahwa orang fasik itu adalah orang yang secara zahir terlihat pernah meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman secara zahir. Adapun orang yang secara sirron, diam-diam dia maksiat, tapi depan orang dia enggak dibilang fasik. Jadi fasik itu zahirnya saja. Secara zahir orang ini fasik. Fasik dalam arti ya pernah kelihatan. Pejabat, kalau pejabat fasik tuh, yang korupsi. Korupsi, bohongin, kampanye, janji-janji, nah, itu fasik tuh. Karena dia melanggar kewajiban kan. Dia udah janji tapi dusta, nah, itu kan fasik namanya. Salah satu hukum syariat, orang fasik itu kagak boleh jadi saksi nikah. Nggak boleh orang fasik jadi saksi. Syaratnya saksi pernikahan itu adil. Pejabat kagak bisa begitu. Maka jangan, kalau nikah jangan pejabat saksinya. Pejabat yang korupsi, gitu. Pejabat yang soleh juga ada, men, 1001. 1001. Biarin, kita ngomong seturut-turut kita aja sini. Kan ya? Jadi itu namanya fasik nih, apa namanya, terlihat pernah. Jadi kalau orangnya orang fasik nemuin itu kurihal iltiqad, maka luqatah tuh jadi makruh, jangan diambil deh. Kenapa? Ente fasik. Emang kenapa? Itu kalau fasik itu harta bukannya diumumin malah dijual, belum waktunya, enggak dijaga, kan begitu. Itu namanya makruh kalau yang ngambil orang fasik, ya. Yang sholat kagak datang, suara azan dia kagak demen. Kan itu, katanya suara azan bising kayak mobil truk di Tanjung Priok. Nah itu, fasik itu. Fasik itu. Apalagi bilang suara azan kayak suara anjing gonggong, ah fasik banget itu. Fasik itu. Orang kayak gini kalau nemu, apalagi dikasih, oh jangan deh, jangan dikasih. Kan itu. Kurihal iltiqat, maka orang kayak gini makruh hukumnya, luqatah makruh. Wa minal ashabi, dan di antara para ashabu syafi'iyah man mana, justru banyak di antara ashabu syafi'i yang mana, justru mengharamkan. Mana'ahu al iltiqat, melarang orang fasik untuk melakukan luqatah, malah haram. Jadi hukum orang fasik itu antara dua, antara makruh atau haram. Lu mendingan haram aja dah, gitu. Wa huwa qawiyun, kata Imam Taqiyuddin, ini qawi nih pendapat yang bilang haram orang fasik ngambil luqat itu qawi. Wa idzal taqata, dan kalau tetap orang fasik itu ngambil barang temuan, luqatuh tetap. Nuzi'at min yadihi, maka nuzi'at, diambil dari tangannya. Artinya diambil secara paksa harta kalau ketahuan. Ini kan dengan sistem peradilan syariat yang memang mahkamah syariat berdiri. Segala perkara dilaporkan kepada mahkamah, termasuk orang yang ninggalin sholat. Itu kan juga dilaporin sama mahkamah, ke mahkamah. Yang ninggalin sholat kan disidang, ditanya ninggalin sholatnya kenapa? Ngingkarin kewajiban apa cuman malas? Kalau malas dihukum. Tapi kalau ngingkarin kewajiban dipenjara sampai tobat, sampai meyakini bahwa sholat itu wajib. Kalau nggak yakin juga, masih tetap begitu 3 hari lebih, kan dieksekusi. Karena murtad kan hukumnya. Orang mengingkari kewajiban sholat, murtad. Manjeh. Kita belakangan lagi kesel banget sini sama pejabat-pejabat. Makanya kalau nemu aja celah dikit ngomongin pejabat, pokoknya jelek semua nih keluarannya. Wa idza iltaqat, tapi kalau dia tetap langsung ngambil itu barang luqatah, nuzi'at, diambil itu barang luqatahnya, min yadihi, dari tangannya, kama yunza'u malu waladihi, sebagaimana diambil paksa harta anaknya. Ini posisinya kalau dia menjadi wali atas anak yang anak ini punya harta warisan banyak, nyawa atau punya harta dia sendiri, dia jadi wali, ditunjuk pengadilan menjadi qayyim kalau bahasa kifayatul akhir dulu yang udah kita lewatin. Orang ditunjuk oleh pengadilan untuk ngurusin harta, namanya qayyim. Begitu juga kalau dia fasik langsung diambil. Gak boleh tuh, qayyim gak boleh orang fasik. Termasuk wali juga. Kalau ngurusin harta gak boleh fasik. Jadi itu kalau hukumnya orang fasik. Wa in kana al-wajidu hurran rasyidan. Kalau seandainya yang nemuin itu adalah hurran, orang merdeka, rasyidan, dia orang cakap. Cakap itu. Cerdas dalam arti ngerti persoalan. Wa huwa ya'manu 'ala nafsihi, dan dia ya'man, merasa aman dengan dirinya. Maksudnya dia percaya dirinya itu adamul khianah, ya'man 'ala nafsihi adamul khianati. Dia apa namanya yakin, merasa aman bahwa dirinya itu tidak akan berkhianat fiha, dalam barang dagangan ini, barang temuan ini. Dan itu juga nuzir lagi, dilihat lagi, ditinjau. In wajadaha fi mawdhi'in ya'manu 'alaiha, kalau dia nemu barang tersebut fi mawdhi'in, di tempat ya'manu 'alaiha, yang memang barang luqat itu aman di situ. Jadi walaupun dia enggak ngambil, barang tetap aman di situ. Kenapa tetap aman? Li amanati ahlihi, karena dia tahu ini tempat orang sini orang soleh semua. Orang kalau sholat jamaah juga rame, kan begitu. Jadi kalau nemu luqata di sini, dia rasyid nih. Ini enggak usah lah, orang di sini juga aman kok, begitu. Walaisal mawdhi'u mamlukan wala dharu syirkin, dan tempat tersebut bukanlah tempat yang dimiliki, mamlukan, dimiliki oleh orang tertentu, wala dharu syirkin, dan dia bukan tempat dar syirk. Dar syirk itu ada lawan daripada darul Islam, di negara kafir gitu. Fal aula, maka yang utama bagi orang rasyid ini, fi haqqihi, bagi haknya, di maksudnya bagi hukumnya, hukumnya bagi ya khudah, diambil. Dia adalah orang rasyid begitu, nemu barang luqatah di tempat yang aman. Karena lingkungannya lingkungan orang baik, maka aula, lebih utama kalau diambil. Tapi kalau enggak ambil enggak apa-apa, karena hukumnya aula. Aula itu ya lebih utama. Berarti kalau dia enggak ngambil, ya enggak utama, ya enggak apa-apa juga. Tapi lebih utama dia ambil barang luqatah tersebut, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil 'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhi. Allah bersama, Allah menolong hambanya selama hambanya menolong orang lain. Allah menolong hambanya selama orang itu menolong orang lain. Begitu. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan, keluangan waktu, kesempatan, serta kekayaan supaya bisa nolongin teman-teman kita yang lagi kesusahan. Saya kalau ditanya riba haram, riba haram. Cuman kalau ngomong riba haram tuh rada gak enak juga. Soalnya tibang bisa ngomong haram doang saya, belum bisa bantuin. Orang kesusahan. Ustaz, ini gini-gini hukumnya gimana? Ya, minjem ke renten sih haram. Ya cuman tibang bisa ngomong haram doang, belum bisa bantuin, tuh rada nyesek juga itu. Berat juga itu hati. Mudah-mudahan kita dikasih kemampuan oleh Allah. Punya duit banyak, duitnya buat nolongin orang, bukan buat pamer-pameran. Itu kalau di tempat yang aman. Artinya tempat dia menemu barang itu adalah tempat lingkungan yang baik. Wa in kanat fi mawdhi'in la ya'manu 'alaiha. Tapi kalau dia nemu di tempat yang tidak terjaga barang-barang temuan itu. Ini masih orang yang rasyid. Seperti tempatnya ya tempat banyak. Kan ada ya lingkungan itu kita kenal, lingkungannya orang PA semua di sini nih. Ya orang begitu semua gitu. Fa hal yalzam akhluhu, apakah dia wajib mengambil barang luqata tersebut, fi khilaf, di dalamnya ada perdebatan. Kila dikatakan yajib. Dikatakan kila yajib. Kila itu berarti siwatu tadi. Ini salah satu standar yang keluar dari standarnya Taqiyuddin al-Isni rahimahullah. Karena standarnya Imam Taqiyuddin al-Isni biasanya ngungkapin pendapat yang kuat itu pertama. Tapi justru pendapat pertama itu pendapat yang lemah. Kila yajib. Dikatakan wajib. Kenapa wajib? Liqauli ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin dan orang mukminat, orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, sebagai maksudnya di antara mereka itu adalah saling menolong. Karena para wali itu kan tugasnya menolong, mengatasi perkara masalah mereka. Fayalzamu ba'duhum hifdhu ma li ba'd. Maka ayat ini memberikan fayalzam, memberikan kewajiban ba'dhum, wajibkan sebahagian daripada kaum muslim hifdhu ma li ba'din, untuk menjaga harta sebahagian yang lain. Kama anna waliyal yatim, sebagaimana wajibnya wali anak yatim, yalzamuhu hifdhu malihi, yang mana dia wajib menjaga harta anak yatim. Itu yang pertama, kila wajib. Yang kedua, kila iltiqa, tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan, la yalzamuhul iltiqatu, tidak diwajibkan untuk dia mengambil luqatu tersebut, bal yustahab, akan tetapi disunnahkan. Berarti sama itu ya, baik di tempat yang aman atau di tempat yang tidak aman, yustahab, disunnahkan. Disunnahkan, wa huwa sahih, dari dapat yang sahih. Li'anna al-iltiqad, karena yang namanya ngambil barang luqatah, imma amanah au kasb, imma amanatun au kasbun, entah dia adalah amanah atau dia kasb, bisa kita ambil manfaatnya. Wala yajibu syai'un minhuma, dan keduanya tidak ada yang mewajibkan orang tersebut. Jadi kan tidak maksudnya gini, luqatah itu kan cuma dua, apa dia amanah atau dia iktisab, dia kita bisa ambil. Nah, kedua hal ini, baik amanah atau iktisab, tidak ada yang menyebabkan wajib bagi orang rasyid. Wajib nih, enggak ada yang mewajibin dia ngambil, enggak ada yang mewajibin kalau dia harus mengamal atau jadi mendapat titipan, dan tidak ada juga yang mewajibkan dia untuk mengambil manfaat. Maka karena dua ini tidak ada wajib, maka dihukumi sebagai sunnah, kesunahan. Fa idza qulna bil wujubi falam ya'khudha halta talifat. Kalau kemudian kita bilang wajib nih, kita bilang wajib itu luqatah, falam ya'khudha, dan orang yang rasyid tadi tidak ngambil barang luqatah tersebut, hatta talifat, sampai barang tadi rusak di tengah jalan itu, lam yadmanha. Dia udah ngelihat kan, dia kan udah ngelihat. Nah, enggak ada, enggak ambil dah gitu. Enggak wajib sih, di jalan aja. Besok dia lihat lagi ke sini, ternyata udah rusak. Gitu. Fahal hal lam yadmanha, maka dia tidak menanggung kerusakan itu. Bi annal mala lam yahsul fi yadihi, karena hartanya itu lam yahsul, belum sampai fi yadihi, pada hayyizit tangannya. Iya, dua kali kila, tapi kila yang kedua disahihkan. Berarti kila yang kedua itu adalah yustahab, itu yang sahih. Lam yadmanha, maka dia tidak menanggung kerusakan. Li annal mal lam yahsul fi yadihi kama law ra'a malun kama law ra'a mal syakhsin yaghriku aw yahtarik, sebagaimana kalau dia lihat ra'a mal syakhsin, harta orang lain, yaghrik, itu tenggelam, kalau dia lagi di kapal jatuh tenggelam itu hartanya, aw yahtarik, atau hartanya terbakar. Kan ya, kayak orang lagi kebakaran kan nonton yang divideoin, ya kan, itu ada baju kebakar, biarin nonton kan. Dia nggak tanggung jawab, nggak tanggung jawab. Orang lam yakun fi hayyiz yajihi, kan gitu, hartanya belum nyampe pada hayyiz tangannya, belum nyampe pada kuasa tangannya, maka tidak ada kewajiban amanah, tidak ada kewajiban kasub. Karena tidak ada kewajiban amanah dan iktisab, maka tidak ada kewajiban doman, tanggung jawab atas kerusakan itu. Wah, mana lagi? Kama law ra'a mala syakhsin yagriku aw yahtarik wa amkanahu khalasuha falam yaf'al, dan dia wa amkanahu dan sangat mungkin bagi dia khalasuhu wa amkanahu khalasuhu falam yaf'al, dia mungkin bagi dirinya menyelamatkan barang tersebut, khalas menyelamatkan, falam yaf'al, dan dia tidak kerjain. Iya kan? Iya, sebagaimana orang kalau lihat ya enggak apa-apa karena belum sampai pada hayis tangannya begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa kadza law lam yut'imil muttar, sebagaimana juga sama hukumnya, tidak bertanggung jawab seseorang kalau ada orang kelaparan dia enggak ngasih makan, hatta mata, sampai orang tersebut lapar. Lam yazamhu dhamanuhu, maka dia tidak bertanggung jawab atas kematian. Jadi dia enggak bisa dituntut atas kematian orang tersebut, wa in kana asin, walaupun dia dosa. secara hukum taklif dia berdosa. Tapi domannya kagak ada. Karena doman itu kan terjadi kalau sudah ada di hayiz, sudah ada di tangannya. Tapi kalau belum di tangannya, ya enggak ada tanggungan. Cuman dia yang lihat kayak gitu dibiarin, dosa itu hukumnya. Karena kan maksiat gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi Ainuddin. Wa qawlu syekhi, dan perkataan syekh, balik lagi ke perkataan syekh yang di baris pertama tentang wa idza wajada luqatatan fi mawatin aw tariqin faqafalahu akhdaha. Wa qawlu syekhi, dan perkataan Syekh Abi Syuja, fi mawatin aw tariqin, di tanah yang tidak bertuan atau di jalan, ihtaruza bidzalika, kalimat ini mengecualikan. Amma idza wajadaha, yaitu mengecualikan kalau memang barang itu ditemukan fi milki syakhsin, di tanah yang punya orang atau di bangunan yang ada orangnya, di bangunan yang ada punya orang itu, di halaman rumah orang dan seterusnya. Fa innahu la yajuzu lahu akhdhuha. Sesungguhnya yang kayak gitu, kalau ada barang ngegeletak di halaman rumah orang, kita nggak boleh ngambil. Ya nggak boleh ngambil, iseng banget kan begitu. Nyebutnya lukotoh. Gitu. Tanahnya punya Haji Andre, kita nemuin ada motor. Kita bilang, ini barang temuan nih. Tanah lapang. Itu sih emang benar tanah lapang. Cuman tanah lapangnya kan punya Haji Andre itu. Jadi itu tidak, kita tidak boleh mengambil barang yang berada di tanah orang lain. Sorrahabihil Mawardi, itulah yang dieksplisitkan, dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi, li'anna zahira, karena secara zahir, naha li sahibil milk, bahwasanya barang yang ada pada tempat tersebut untuk yang punya tanah tersebut. Wa qawluhu, dan perkataan syekh, wa kana ala siqatin, kan tadi kan, wa kana ala siqatin, begitu, minal qiyami biha, ala siqat, dan dia adalah orang yang percaya diri, pede, secara umum dia yakin bisa menunaikan kewajiban luqatah, daripada menjaga atau juga mengumumkan. Itu maksudnya, wa kana ala siqatin, yukhadhu minhu, dipahami dari kalimat ini, annahu idza kana la yathiq bi nafsihi, bahwasanya kalau dia tidak percaya dirinya sendiri, artinya dia yang ragu. Ya gue sih orang enggak fasik-fasik amat begitu. Cuman nih gue mau pergi jauh nih, mau ke Jogja, mau naik pesawat. Kalau gue ambil ntar gue bingung ngumuminnya kan gitu. Karena ngumuminnya tuh harus di tempat, nanti ada penjelasan bahwa mengumumkan itu harus di tempat di mana itu hilang, di mana itu ditemukan. Kalau dia enggak di situ, ya berarti kan dia tidak yasik binafsihi, dia tidak yakin dirinya bisa menunaikan kewajiban luqatah. Gue sih enggak fasik, cuman gue mau pergi nih. Perginya 7 hari soalnya. Kalau gue demah enggak, udah enggak usah diambil lah. Annahu idza kana la yasik binafsihi, bahwasanya kalau dia tidak percaya bahwa dirinya bisa menunaikan kewajiban luqatah, annal aula, yang utama adalah alla yakhudh, dia tidak ngambil barang temuan tersebut. Wa huwa kadzalik, dan memang seperti itu. Bal fi jawazi akhdhihi laha wajhani, akan tetapi orang yang tidak yakin dirinya bisa menunaikan kewajiban luqatah, fi jawazi akhdhihi, boleh apa enggak dia ngambil barang tersebut, wajhani, ada 2 pendapat. Hakahuma syekh, itu yang disebutkan oleh Syekh Abu Muhammad. Abu Muhammad ini adalah bapaknya Imamul Haramain Al-Juwayni. Wallahu alam. Far'un, la laysa lil 'abdi al-iltiqatu 'ala rawajihi. Cabang masalah. Laysa lil 'abdi, tadi sudah disimpul atau sudah cukup ya penjelasan baris pertama Syekh Abi Syuja, idza wajada luqatatan fi mawatin aw tariq, kalau dia nemu barang luqatah di jalan atau di tanah yang tidak bertuan, maka dia boleh ngambil, dia boleh ninggalin. Tapi kalau dia percaya dirinya bisa menunaikan kewajiban luqatah, bagusnya dia ambil, kalau enggak percaya bagusnya tinggalin. Itu teksnya pertama. Kemudian cabang masalah. Laisa lil 'abdi al-iltiqatu, tidak boleh seorang budak, bukan tidak boleh, ini tidak ada hukumnya bagi seorang budak Iya, tidak diperbolehkan bagi seorang budak untuk mengambil balang ruqadah ala rajih, menurut pendapat yang rajih. Li'anna al-iltiqat, karena yang namanya luqadah. Iltiqat itu mungut gitu ya. Mungut barang temuan itu amanah. Itu adalah amanah. Wa wilayah, dan juga wilayah penguasaan terhadap harta. Kan definisinya Imam Taqiyuddin al-Isni, gimana definisi? Akhdhu syai'in liyakhtassa bihi. Ngambil sesuatu untuk dia khususkan dirinya terhadap barang tersebut. Dan itu wilayah. Wilayah itu nggak bisa didapatkan oleh budak. Penguasaan terhadap harta tidak bisa oleh budak. Karena budak nggak bisa menguasai. Karena jangankan dia menguasain harta. Diri sendiri dia nggak punya. Kan gitu. Jadi karena ini adalah amanah wa wilayah fil ibtida. Dari mula ini adalah penguasaan terhadap harta. Au tamalluk fil intiha. Atau nanti akhirnya adalah kepemilikan. Jadi amanah wa wilayah fil ibtida, sedaka luqata itu awalnya adalah amanah, diumumin. Dan wilayah penguasaan. Nggak boleh kalau ngaku-ngaku, bukannya nggak boleh dikasihkan gitu. Tapi intiha, ujungnya nanti jadi milik. Gitu. Autamallukun fil intiha, wal abdu laisa ahlan lidhalik. Dan budak nggak layak. Budak nggak punya wilayah, budak juga nggak bisa memiliki. Ibtidaan dia enggak bisa, intihaan juga dia enggak bisa. Maka budak tidak ada bagi dirinya untuk menjalani kewajiban luqata. Emang sejatinya dia enggak boleh melakukan itu. Fala yu'taddu bita'rifihi, maka tidak terhitung itu bita'rifihi kalau si budak ikut ngumum-ngumumin barang hilang. Ada barang hilang nih. Barang hilang emas, ya macam gitu. Fa in talifat, kalau kemudian barang luqata itu rusak, dhominaha, dan ada di ini ya, ada di tangan. Maksudnya ini kalau si abd iltiqat. Kalau itu rusak, kemudian di barang luqata itu rusak, dhominaha, maka budak itu menanggung fi raqabatihi dalam pembebasannya nanti. Jadi nanti ketika dibebaskan, dia punya kewajiban ganti itu barang yang dia temuin dan kemudian rusak. In lam ya'lami sayyid, kalau kondisinya tuannya tidak tahu bahwa si abd ini, budaknya ini melakukan atau memungut barang di tengah jalan. Sawa'un kana bitafritin aw ghairihi, baik itu barangnya rusak karena kelalaian dia, aw ghairihi, atau kelalaian orang-orang lain. Tapi rada kasihan nih kalau apa namanya, Surdi Arafah, alaikumussalam warahmatullahi. Alhamdulillah kifayatul akhir ini udah berjalan 2 tahun. Udah sampai episode 337 gitu. Ahlan Pak Surdi dari Lombok. Sawa'un kana bitafritihi bitafritin aw ghairihi, baik itu karena kelalaian atau tidak karena kelalaiannya. Jadi baik karena dia lalai enggak dijagain atau juga dijagain tetap aja kemudian rusak. Li'annahu malun lazimahu bi ghairi ridha mustahiqih, karena barang dagang, karena barang temuan itu adalah harta, lazimahu, yang wajib bagi dirinya, bi ghairi ridha, tanpa ridha mustahiq, tanpa ridha si pemiliknya. Fa asbaha arsha jinayatin, maka itu sama seperti arsha jinayah. Arsha jinayah itu apa ya bahasa Indonesia? Arsh itu ini denda. Denda jinayah. Arsha jinayatihi, denda jinayah pelanggarannya. Ini mestinya harta enggak boleh ente ambil, gitu bahasa kitanya. Kalau ente ambil, ente ngambil sesuatu yang tanpa ridho pemiliknya. Kemudian ente rusak. Rusak apa enggak rusak, ente udah ambil. Maka tanggung itu. Kalau itu enggak diketahui oleh tuannya. Fa in alima biha sayyidu, kalau kemudian tuannya tahu budaknya ngambil barang pungutan, ngambil barang luqatah, fa akhadhaha minhu, kemudian dia ambil luqatahnya dari budak tersebut, fa hiya luqatatun fi yadi sayyid, maka itu jadinya adalah luqatah oleh tuannya. Wa yaskutu dhamanu 'alal 'abdi, karena udah jadi barang luqatah tuannya, maka yaskutud dhaman. Gugur itu ke tanggung jawab bagi si yaskutud dhamanu 'anil 'abdi. Gugur itu tanggungan dari, jadi budak enggak kudu nanggung kerusakan lagi kalau rusak. Kalau rusak yang ganti tuannya yang nanggung. Wa in lam ya'khudha minhu. Tapi kalau tuannya tahu budaknya ngambil luqatah, budaknya di kamarnya nyimpen barang luqatah, dia tahu tapi dia enggak ngambil. Wa in lam ya'khudha, dia enggak ambil dari, kan ini kan kondisinya kalau tuannya enggak tahu. Nih budak ngambil nih barang luqatah, disimpen sama dia. Tuannya enggak tahu, entar itu rusak begitu, dia udah ngumumin. Saya ngambil apa? Ngumumin jalan. Lama rusak. Nah, itu budak tanggung jawab tuh. Ganti itu kerusakannya. Kalau nanti orangnya datang, ya nanti ketika dia bebas, diganti itu, kerusakannya. Itu kalau tuannya enggak tahu. Tapi kalau tuannya tahu, kemudian dia ambil itu barang luqatah dari simpenannya si budak, maka luqatah itu jadi luqatah tuannya. Tuan yang punya kewajiban ta'rif, tuan yang punya kewajiban denda dan seterusnya kalau ada kerusakan. Tapi kalau tuannya tahu, walam ya'khu wa in lam ya'khudha, dan kalau dia tahu tapi dia enggak ngambil itu minhu dari budak, wa aqarraha fi yadil abdi, dan dia aqarraha mengiyakan, yaudahlah biarin di tangan budak, biarin begitu. Fi yadil abdi, ada tambahannya sahha ya kan, ada tambahan enggak? Awa aqarraha fi yadil abdi sahha wastahfadhahu li'arifaha. Ada tambahan gitu enggak? Maksud saya gini. Wa in lam ya'khudha minhu wa aqarraha fi yadil abdi wastahfadhahu li'arifaha. Teks saya begitu tuh. Nah, tapi saya dapat bacaan dari kitab yang lain, wa in lam ya'khudha minhu wa aqarraha fi yadil abdi. Nah, setelah yadil abdi ini ada kalimat soha. Pak Zadul Kifli sama itu maksudnya ada sohanya apa enggak? Kalau enggak ada ditambahin soha. Sohal iltiqad. Maksudnya sah itu iltiqad daripada budak. Maksudnya budak soha. Ada sohanya, iya benar. Kalau di saya itu enggak ada sohanya. Jadi maksudnya kalau ada sohanya, soha iltiqad, sohanya itu kepada sayyid. Jadi yang dihitung bahwa itu luqatah adalah sayyidnya, bukan budaknya. Karena sayyidnya tahu tuh, cuman dia enggak ngambil. Dan budak tidak punya tangan, dalam arti budak tidak punya wilayah. Maka itu sah sebagai luqatahnya sayyid. Wastahfadhahu, kemudian kewajibannya begitu ya, dia simpen itu liu'arifaha, untuk dia umumkan nanti begitu. Di saya tuh enggak ada sohanya. Yang ada sohanya tuh benar. Dia simpen itu barang luqatah liyu'arifaha gitu. Wastahfadhahu begitu ya. Wastahfadhahu maksudnya tuh dia minta budak untuk jaga liyu'arifaha, untuk nanti diumumkan. Fa in kanal abdu kha'inan, kalau nanti budak ini kan budak, tuan udah tahu nih, saya tahu ente itu ngambil barang temuan di situ, dah simpan, apalin cirinya, ntar diumumin, gitu kata si tuan. Fa in kana al-'abdu kha'inan, tapi kalau budaknya kha'in, budaknya khianat, disuruh nyimpen malah dibawa kabur. Fa sayyidu muta'addin, maka sayyid tuannya itu yang jadi dosa tuh, yang dikatakan muta'addin, lalai, abai, dia bertanggung jawab atas kerusakan itu. Wa in kana aminan, tapi kalau budaknya adalah amin, fala, maka enggak ada itu, enggak ada tanggung tanggung jawab, maksudnya enggak ada beban untuk biaya denda begitu. Wa hal yaskutu dhoman, wajib denda tanggung jawab atas kerusakan. Al-Asah berpendapat yang paling sahih fi nihayah, dalam kitab nihayatul matlab wa dirayatul madhab ni Imam Asy-Syurayini ya kalau enggak salah, wa annahu la yaskut, bahwa denda itu tidak gugur. Jadi kalau dia tetap enggak ngambil, dijaga sama budaknya dan budaknya khianat lalu rusak, maka dia tetap harus ganti ini si tuannya. Wa qiyasu kalamil jumhur as-sukun. Tapi kalau dikiaskan menurut pendapat jumhur bahwa karena kan tidak ada di tangan Said ya, adanya di tangan budak, maka as-sukut denda biaya tanggung jawab atas kerusakan itu gugur atas si Sayyid. Begitu. Wa in ahmalahu sayyidu. Tapi kalau Sayyidnya ngebiarin, tahu itu budaknya ngambil lukoto, dia biarin dah. Gitu. Remehin aja. Fafihi khidab. Maka ini jadi perdebatan. Ar-rajih, pendapat yang rajih. Ta'alluqud dhamanu bil abdi wa sa'iru amwali sayyidi. Ta'alluqud dhamanu bil abdi, maka tanggung jawab atau doman, beban biaya kerusakan itu nempel pada budak, wa sa'iri amwali sayyidi, dan nempel pada seluruh harta sayyid. Artinya ini tanggung jawab sayyid, dan budak adalah kan harta sayyid. Maka kalau nanti yang punya datang dia nuntut, dan nuntutnya harus sesuai dengan nilai kerusakan, dan ternyata nilai kerusakan seharga budak, ya budak itu harus dibebasin, jadi bayar, dibebasin. Jadi tanggung jawab tuh nempel. Jadi harus budak di dalam harta, di dalam diri budak nih ada nilai tanggung jawab terhadap kerusakan. Harta yang lain juga ada nilai karena itu terikat dia. Hatta lau aflasa sayyid, sampai-sampai kalau nanti si sayyidnya muflis, udah enggak punya lagi harta, begitu. Quddima sahibul luqata ala sa'iril wurama. Ini sayyidnya punya utang A, B, C, begitu. Dia udah punya utang sama A, B, C. Datang nih yang punya barang. Barang lukotonya datang. Minta tanggung jawab. Quddima sahibil lukoto. Ini yang orang yang punya barang lukoto ini minta tanggung jawab. Ini didahulukan. Quddima sahibil lukoto. Didahulukan ini orang yang barang lukoto punya. Ala sa'iril buroma, daripada utang-utang dia yang punya. Gitu. Wallahu alam. Jadi sayyid, jadi masalahnya bebannya ada pada sayyid. Kalau budaknya ngambil, tapi sayyid nggak tahu, tanggung jawab budak semuanya. Tapi kalau budak ngambil, sayyidnya tahu, maka dia punya kewajiban perintah jagain tuh. Kalau sudah perintah jagain, maka kalau terjadi kerusakan, versi jumhur kan nggak ada tanggung jawab, kan begitu. Kias terhadap bahwa si sayyid ini udah punya merintah. Lalu jagain, ntar lu umumin, kan begitu. Tapi kalau sayyidnya membiarin, gua ngambil barang temuan, lu biarin lah, namanya juga gini-gini. Terus biarin tuh. Maka tanggung jawab budak, tanggung jawab pada si sayyid. Sayyid bertanggung jawab atas kerusakan. Karena kan itu ya, bahwa barang lukoto itu amanah. Satu sisi dia amanah, tapi nanti tamalluk akhirnya. Cuman dari sisi amanah, dia bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Qala wa idza akhadhaha alaihi ay ya'rifa sittata asya. Kalau kemudian dia udah ngambil itu barang luqatah, wajib bagi orang yang ngambil untuk mengetahui 6 sifat daripada barang luqatah tersebut. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah ini minggu yang akan datang. Hari Senin kita libur ya teman-teman yang dirahmati Allah. Hari Senin libur karena tanggal merah. Sebenarnya bukan karena tanggal merah, karena hari itu saya insya Allah ada di rumah orang tua. Pokoknya kalau libur kita ke rumah orang tua gitu. Jadi untuk Safinatun Najah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Safinatun Najah itu ada di Masjid Taufikur Rahman, Penggilingan, Jakarta Timur, setiap Ahad kedua subuh. Setiap Ahad kedua subuh itu di Penggilingan. Nah, mereka yang rekam, lalu rekamannya saya minta saya upload di YouTube gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang dekat daerahnya, dekat Condet sini, Kitab Safinatun Najah itu saya ajarin di musola sini, di musola dekat rumah saya. Musola As-Sa'adah, Jalan Tekaria, Gang Gading. Jalan Tekaria, Gang Gading, Jakarta Timur. Cari aja ntar ketemu itu di Google. Kalau dekat-dekat sini. Itu Safinatun Najah itu setiap malam Kamis. Setiap malam Kamis habis maghrib sampai Isya. Kita ngaji Safinatun Najah. Kalau saya pakai kitabnya Kasyifatus saja Imam Nawawi. Tapi kalau jemaahnya cuma pakai kitab Safinatun Najah. Jadi kalau mau nungguin rekaman, rekamannya itu pasti dari Masjid Taufikur Rahman Penggilingan. Kalau yang di Musola As-Sa'adah sini, nggak ada rekamannya. Itu musola kampung biasa gitu. Jadi kalau mau ngaji langsung ya Musola As-Sa'adah gitu. Atau mau langsung ke rumah, nggak apa-apa. Datang ke Musola As-Sa'adah, tinggal tanya rumah saya. Ntar insya Allah ditunjukin kalau orangnya tahu kan. Jadi begitu. Jadi untuk yang Safinatun Najah insya Allah setiap bulan ada, karena mereka punya sistem rekaman yang bagus begitu ya. Dan saya kan nggak pernah, saya tuh kalau ngajar di mana-mana nggak pernah ngerekam. Kalaupun ada rekaman berarti itu masjid yang punya rekaman, saya minta begitu. Saya ngerekamannya di rumah doang begitu. Karena saya kemana-mana kagak punya asisten, asistennya masih pada bocil semua. belum ada yang bisa disuruh-suruh begitu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon koreksi dari para asatid, guru-guru, para tokoh masyarakat, para ajengan. Jika menemukan kesalahan dalam pembacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon koreksi. Bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Termasuk juga teman-teman sarjana Muslim. Saya harap bisa mengoreksi jika menemukan ada kekeliruan dalam apa yang kami sajikan di kifayatul akhir ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Insya Allah ketemu lagi hari Selasa. Adzanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.